Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan membaca kitab Al-Kabair sampai masuk pada dosa yang ke-35, Al-Kabiratul Khamistu wa Salathun, adalah tentang al-muhallilu wal-muhallalahu. Al-muhallilu dan al-muhallalahu, ini sebuah kata atau kalimat yang berkaitan tentang seorang yang al-muhallil mau menginginkan sesuatu yang haram kemudian dihalalkan atau dibolehkan, yang muhallalahu pihak yang ingin untuk dihalalkan. Ini secara bahasa seperti itu. Pembahasan ini adalah berkaitan dengan seorang laki-laki yang mencerai istrinya 3 kali. Tolak bain, bain kubro. Di mana dalam agama kita, syariat kita, Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-230. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا, apabila dia, yakni sang laki-laki ini, menceraikan istrinya lagi, cerai bain kubro. Tahu bain kubro kaum muslimin? Belum, ya nanti. Laki-laki suami menceraikan istrinya, bain kubro. Maka tidak halal dia merujuk kembali kepada istrinya, mantan istrinya, sampai istrinya dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Dan kemudian oleh laki-laki lain ini dicerai. Barulah sang wanita ini boleh dirujuk oleh mantan suami yang pertamanya dulu. Itu namanya bain kubro. Nah, ada pihak-pihak yang berusaha untuk membuat makar dalam hal ini supaya suami pertama bisa rujuk kepada istrinya yang telah dicerai bain kubro tadi, dengan cara adanya perjanjian, kamu saya bayar, nikahi istriku tapi ingat jangan disentuh, setelah dinikahi ceraikan biar dia halal bagiku. Ini pembahasannya. Yang seperti ini terkutuk, terlaknat. Ada beberapa penggambaran. Yang pertama nanti akan kita masuk pada pembahasannya insyaallah. Penggambaran pertama, kesepakatan 3 belah pihak. Suami, mantan istri, dan pihak yang dibayar. Kalau begitu 3-3-nya terlaknat. Atau mantan suami dengan pihak yang dibayar tanpa sepengetahuan wanita itu, tanpa sepengetahuan mantan istrinya, maka 2 orang ini terlaknat. Dan wanita ini tidak halal untuk suami mantan yang pertamanya. Kalau ada pihak yang ketiga saja, mantan suami yang pertama enggak, istri bekasnya juga enggak, tapi ada satu teman yang kasihan ya, coba tak nikahilah nanti saya ceraikan, kan jadi halal. Yang terlaknat sebulan ini. Niatnya baik, tetapi malah justru terkutuk. Hadirin yang dimuliakan, nikah itu ada perceraian dalam Islam 3 kali. 2 kali yang boleh dirujuk. Kalau sudah 3 kali, tidak boleh dirujuk sampai istri itu menikah dengan laki-laki yang lain. At-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Himsaku bima'rufin atau tasrihun bi'ihsan, cerai itu 2 kali. Maksudnya begini, seorang suami menjatuhkan cerai, anti talik, kamu saya cerai. Cerai pertama, bahasa Arabnya talik. Maka berlakulah masa iddah 3 kali sucian, katakanlah 3 bulan. Wanita tersebut posisinya sebagai zaujatun mutalaqatun, istri yang tercerai oleh suaminya. Tetap sebagai istri tetapi tercerai, mutalaqah. Dia tetap harus bersama dengan suami, serumah dengan suami, berkhidmat dengan suami. Suami juga memberikan nafkah. Tetapi kalau sampai terjadi hubungan badan dan itu sebagai bentuk rujuk, maka berarti telah rujuk. Ketika belum selesai masa iddah, melakukan hubungan badan, atau sang suami mengatakan saya rujuk, maka tidak ada nikah dari awal selama memang masa iddah masih ada, belum selesai. Bisa dipahami? Nah, kalau terjadi cerai lagi, anti talik yang kedua berarti, seperti tadi, masa iddahnya berlalu 3 kali sucian. Kalau dia rujuk, maka menjadi istrinya lagi. Posisinya istri, bukan zaujah mutalaqah, dirujuk. Ini sudah 2 kali. Kalau terjadi cerai pertama, kamu saya ceraikan anti talik. Kemudian sampai masa iddah selesai 3 kali suci, 4 bulan, 5 bulan, sampai 1 tahun, sudah pisah. Sudah buka lagi suami istri. Masa iddah selesai. Tidak boleh kumpul lagi. Tidak boleh berhubungan badan lagi. Suatu hari mau menikah lagi. Boleh. Tetapi harus menjadi nikah dari awal. Adanya akad nikah lagi. Ya. Tanpa harus ada laki-laki lain yang menikahi istrinya. Karena ini cerai 1 atau cerai 2. Kalau sudah cerai 2, masa iddah dia rujuk, cerai lagi yang ketiga, anti talik, 3 kali sudah. Cerai pertama tahun kemarin, cerai yang kedua tahun ini, cerai yang ketiga tahun depan. Tahun depan bagaimana, kok direncana. Terjadilah cerai 3 kali sudah, selesai bain kubro, harus dipisah. Laki-laki dan wanita tersebut sudah bukan lagi suami istri. Bain kubro. Bolehkah merujuk? Ada aturannya, boleh. Ada aturannya. Sang wanita itu menikah dulu dengan laki-laki lain. Nikah yang sahih. Nikah disebut oleh Nabi nikah karena memang ada ketertarikan dari laki-laki tersebut untuk menikahi wanita itu dan berumah tangga. Kemudian Allah takdirkan ada lagi masalah dan dicerai oleh suaminya yang kedua, kemudian tidak dirujuk sampai selesai masa iddah, maka suami yang pertama dulu yang sudah 3 kali cerai tadi datang lagi melamarnya. Ada cinta lama bersemi kembali yang biasa disingkat CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali, gimana nih, kangen dan sebagainya. Ya sudah nikah lagi, halal. Karena memang sudah dinikahi sama laki-laki lain, nikah rohbatan, nikah karena alami, bukan bikinan-bikinan. Kalau bikinan-bikinan, inilah yang akan kita bacakan pembahasannya. Sebutkan hal itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, yang jadi saya bacakan, ayat yang ke-230. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. Apabila dia mencerai istrinya yang ketiga kalinya, Bain Kubro namanya, pisah, Bain itu pisah, Kubro beda dengan Bain Sukhro, ya. Maka tidak halal bagi sang suami, atau tidak halal istrinya dinikahi kembali oleh sang suami mantannya yang sudah tiga kali cerai, hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai wanita ini menikahi suami yang lainnya. Bisa difahami hadirin? Ya, kita bacakan sedikit keterangan. Wa ishtaratu fi hadzal nikah alladhi yahillu li zawjiha al-awwal ay yakuna nikahan sahihan. Lihat dalam ayat ini, mantan suami yang pertama yang telah menceraikan dengan tiga kali cerai tadi akan boleh menikahi mantan istrinya dengan syarat istrinya ini, wanita ini, menikahi laki-laki lain dengan nikah yang sahih, nikah yang benar. Kalau dinikahi laki-laki lain dengan cara yang haram, maka tidak halal. Dinikahi laki-laki lain tetapi dengan nikah yang haram, maka tidak halal wanita tersebut bagi mantan suaminya yang menceraikan tiga kali tadi. Contohnya apa? Nikah yang haram, nikah mut'ah, nikahun mu'akkatun, pernikahan yang dibatasi waktu. Saya nikahi kamu 3 hari, itu nikah mut'ah seperti itu. Ada mahar, ada ijab kabul, tapi dibatasi waktu. Saya nikahi kamu 1 bulan, nanti dengan waktu jatuh tempo 1 bulan, otomatis cerai. Itu nikah mut'ah. Ada yang cuman saya nikahi kamu 1 malam. Oh, itu prostitusi, Pak. Berselubung dengan nikah mut'ah. Yang menghalalkan ini adalah Syiah. Dulu pernah terjadi, tapi kemudian diharamkan dengan haram mu'abbadan, haram untuk selamanya. Tapi Syiah menghalalkannya. Namanya Syiah apa? Bukan Sunni, tidak peduli dengan hadis. Apalagi Syiah yang sekarang ini ada, sebetulnya para ulama, mayoritas Syiah yang ada sekarang ini adalah Syiah Rafidhah. Syiah yang dikafirkan oleh para ulama. Ya, menghalalkan mut'ah mereka. Hadirin sekalian, kalau dinikahi dengan cara mut'ah wanita tersebut, apakah kemudian ketika sudah dicerai oleh suami yang kedua kemudian halal bagi yang pertama? Jawabannya tidak. Itu nikah ghairu sahih, nikahnya tidak benar. Atau nikah yang haram yang kedua, contohnya an-nikah min ajli ayyuhalliha li zawjiha al-awwal thumma yutalliquha. Nikah haram, nikah jenis yang kedua yang diharamkan adalah nikah dengan niatan wanita ini dinikahi oleh laki-laki dalam rangka hanya sekedar menghalalkan agar suami, mantan suami yang pertama tadi bisa rujuk lagi. Bisa dipahami kalimat ini? Apakah adanya perserikatan antar mereka atau tidak? Laki-laki tersebut datang, saya nikahi anti, nikah. Kemudian dia sudah merasakan senggama, kemudian saya ceraikan kamu supaya balik lagi dengan suamimu yang pertama. Saya melihat itu kasihan itu orangnya. Nah, ini haram hukumnya dan tidak sah kalau wanita tersebut balik kepada yang pertama. Karena nikah ini nikah yang dilarang dalam agama. Kita pelakunya dilaknat. Pelakunya dilaknat. Yang disebut dengan nikah at-tahlil. Istilahnya nikah at-tahlil. At-tahlil dalam rangka menghalalkan mantan suaminya yang dulu kembali kepada mantan istrinya yang ini. Diupayakan bagaimana caranya agar agama ini membolehkan disiasati. Berembuk tiga unsur itu. Mantan suami, mantan istri, dan pihak yang akan dibayar. Kamu nikahi istriku dengan sah. Dengan KUA. Tapi jangan dipegang loh. Kadang-kadang seperti itu. Jangan disentuh. Kalau disentuh, nanti akan saya penjarakan kamu. Wah, umpamanya. Hanya sekedar kamu flase saja. Nanti sekian lama kamu ceraikan. Kan saya secara agama boleh menikahi lagi. Nah ini namanya nikahut tahlil. Hukumnya haram. Bisa difahami? Ya. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan hal itu dalam hadis yang sahih, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dengan lafaz la'anallah atau dengan lafaz lu'ina, dilaknat al-muhallil wal-muhallalahu. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sunan Abi Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat al-muhallil, pihak yang berusaha untuk menjadikan halal, dan al-muhallalahu, pihak yang diusahakan untuk supaya halal. Pihak yang muhallil, yang berusaha untuk menjadikan halal, dia yang menikahi wanita tersebut supaya pihak mantan suaminya dulu itu menjadi halal. Ini namanya muhallil. Mantan suaminya yang diupayakan bisa halal kembali kepada mantan istrinya, namanya muhallal lahu. Bisa dipahami hadirin? Pihak mantan suami yang sudah menceraikan istrinya 3 kali mau rujuk gak boleh, terkena hukum ini. Ini pihak yang diupayakan supaya halal menikahi lagi mantan istrinya, muhallal lahu. Pihak yang ketiga, pihak yang dibayar, kamu nikahi mantan istriku, tapi ingat jangan disentuh, saya bayar kamu. Ini pihak al-muhallil, berupaya supaya wanita tersebut halal untuk dirujuk oleh mantan suaminya. Dua pihak ini terlaknat. Dua pihak tersebut terkutuk. Al-muhallil wal-muhallalahu. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam riwayat Imam Abi Dawud. Kalau ada seperti itu, kaum muslimin, hukumnya apa? Wanita tersebut tetap haram bagi mantan yang pertama. Karena ada dua mantan. Mantan yang pertama yang menceraikan 3 kali, talak bain kubro, atau mantan suami yang kedua yang berusaha untuk manipulasi atau menipu hukum syar'i, hanya sekedar nikah bohongan supaya wanita tersebut menjadi halal bagi yang pertama. Disebutkan Imam Al-Mughni dalam kitab beliau, wala tahillu bil mar'atu li zawjatil awwal. Ya? Tidak halal wanita tersebut untuk dinikahi oleh suami yang pertamanya dulu ketika memang ada unsur al-muhallil dan al-muhallalahu. Ada upaya. Tapi kalau tidak ada upaya bagaimana? Alami wanita tersebut sudah dicerai-cerai bain kubro, pisah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata mantan istrinya itu sudah menikah lagi dengan laki lain, berkeluarga. Alami tidak ada upaya apapun, kemudian dicerai oleh suaminya yang kedua juga alami. Sampai habis masa iddah tidak dirujuk oleh mantan suami yang keduanya. Sudah lama ditinggal suami yang kedua. Suami yang pertama datang alasannya nengok anak. Padahal anak mantan mertuanya, Pak. Tahu mantan mertuanya? Ya bekas bojone ditiliki maning. Ding tesi ayu ya. Wah. Timbul rasa rindu lagi. Gimana saya nikahi? Bisa enggak? Ya, asalkan ini dan itulah. Basa-basi tobat mbok, tobat dan sebagainya begitulah. Kemudian nikah. Kalau alami boleh. Alami boleh. Dan itu yang diperintahkan dalam syariat kita dalam surat Al-Baqarah tadi. Fa idza talaqaha fala tanihqu. Tidak halal apabila telah menceraikan 3 kali sampai dia menikahi wanita yang lainnya, laki-laki yang lainnya. Kita bacakan keterangan-keterangan yang lainnya. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhallil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki al-muhallil. Ingat-ingat, muhallil adalah pihak yang ingin berupaya agar mantan istri ini, wanita ini dinikahi oleh mantan suaminya. Saya berusaha menikahi dia tapi untuk apa? Bohong-bohongan. Agar supaya mantan suaminya bisa rujuk kembali kepada mantan istrinya ini. Al-muhallil bahasa Arabnya. Nabi ditanya tentang al-muhallil, orang yang berupaya untuk seperti itu. Qala Rasulullah mengatakan, "La. Tidak boleh. Haram itu. Haram itu. Illa nikahun rahbah. Rahbatin. Kecuali pernikahan yang itu diambil dari kelegaan sang suami itu. Nikah dibangun di atas kecintaan, ketertarikan alami maksudnya. Tidak ada kaitannya dengan mantan yang pertama, tidak ada kaitannya dengan supaya wanita ini kembali kepada mantan suaminya pertama. Tidak. Nikah rahbah. Nikah ya memang karena cinta, karena suka, dan berkeinginan berumah tangga dengan wanita tersebut untuk selamanya. Tidak terfikirkan nanti akan diceraikan untuk kembali kepada mantan yang pertama dulu. Tidak. Nikah alami, rahbah, itu boleh. La nikah dalsatin. Bukan pernikahan dalsa. Tahu dalsa? Tipu menipu. Itu dalsa. Mudallis. Orang yang hendak memainkan hukum. Dengan pura-pura menikahi. Ya nikah beneran. Ke KUA. Tapi pura-puranya dalam rangka supaya mantannya jadi halal. Ini mudallis ini. Tidak boleh. Hukumnya haram. Wala tisya'in bi kitabillahi. Juga tidak boleh menikah tujuannya menghina kitabullah. Istihza' bi kitabillah. Menghina dengan kitabullah apa? Yang tadi disebutkan dalam ayatnya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Fala tahillu lahu min ba'du. Hatta tangkah zajan ghairahu. Gak halal sampai dinikahi laki-laki lain. Ini hukum syar'i. Kitabullah yang menetapkannya, jangan kamu main-main dengan ayat ini. Mengolok-olok, ayat ini gampang dipermainkan, nanti saya nikahi, saya ceraikan juga bisa biar suaminya kembali lagi. Ini istihza namanya. Apa itu istihza? Menghina. Mengolok-olok, manipulasi. Bohong-bohongan ini. Tadlis. Terkutuk pelaku. Hati-hati. Bisa difahami hadirin, ya. Hatta yudhaqa al-asilah, sampai suami yang kedua ini menikahi wanita itu dengan nikah yang sahih, ketertarikan, kesukaan, nikah dengan nikah yang syar'i, berumah tangga, tidak ada dari awal niat untuk menceraikannya, bukan tipu menipu, merasakan manisnya dan lezatnya berhubungan badan dengan wanita tersebut dan melakukan kehidupan dengan baik. Nikah biasa tanpa manipulasi, tanpa menipu. Suatu hari kalau Allah takdirkan cerai dengan suami yang kedua, alami, selesai masa iddah, mantan suami yang kedua tidak mau merujuk, barulah mantan suami yang pertama dulu boleh rujuk kepada wanita itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan, Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ibn Majah dari sahabat Uqbah bin Amir dengan sanad yang sahih disebutkan Imam Zahabi. Nabi menyatakan, "Ala ukhbirukum bitaisil musta'ar?" Maukah kalian aku beritahukan kalian seorang yang disebut dengan taisil musta'ar? Domba pejantan yang disewakan. Ini bahasanya Nabi. Taisil musta'ar, musta'ar yang dipinjamkan. Domba jantan yang digunakan untuk mengawini domba betina. Bahasanya musta'ar, dipinjamkan. Tahu kalian ini? Para sahabat tidak tahu. Faqalu, maka mereka menyatakan bala, ya Rasulullah, bahkan kami mau. Apa maksudnya taisil musta'ar itu? Faqala, maka Rasul mengatakan, huwal muhallilu. La'anallahu al-muhallilu al-muhallilah. Taisil musta'ar yang dimaksudkan oleh Nabi, domba jantan yang untuk dikawinkan ke betina-betina, ini adalah al-muhallil. Laki-laki yang berupaya untuk manipulasi hukum syar'i, menikahi wanita dalam rangka sekedar hanya supaya mantan suaminya boleh merujuknya. Ini domba ini. Pejantan yang keji, yang jelek. Bahasa syariatnya keji. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Kejinya di mana? Menipu hukum syar'i yang nampak dari pihak KUA, fulan ini, laki-laki ini nikah tercatat dengan KUA resmi, ada buku surat nikah, masyarakat juga menyangka ini adalah betul-betul nikahi, padahal ada penipuan di situ. Upaya untuk supaya menghalalkan wanita ini kembali kepada mantan suaminya, ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ini menipu publik dengan sembunyi-sembunyi, menipu pemerintah dengan sembunyi-sembunyi, menipu hukum syar'i dengan sembunyi-sembunyi. Dia hendak menghalalkan yang haram dengan sembunyi-sembunyi. Keji orang ini. Dia hendak menghalalkan, maaf saya sebutkan, kemaluan wanita tersebut olehnya dengan cara yang haram. Nikahnya tidak sah, walaupun dengan KUA, buku nikah, dengan akad yang syar'i, yang kalau seandainya itu adalah nikah yang alami, yang syar'i, menjadikan halal hubungan badan dengan wanita itu. Ini nikahnya niatannya adalah muhallil. Kalau sampai sang wanita ini tidak tahu niatan ini dibohongi ini wanita. Kalau sampai tahu, itu zina. Nanti akan disebutkan dalilnya insyaAllah. Maka berhati-hatilah dalam pembahasan ini, wahai kaum muslimin. Jangan main-main. Kalau wanita tersebut sudah dicerai 3 kali, ya sudah lepas. Tidak usah diharap-harap. Banyak wanita lain. Khawatirnya mbok nanti ada upaya yang ke arah sana. Semuanya teraknat. Sudah tercerai 3 kali, bain kubro, masih kangen-kangenan. Gimana ya, saya masuk kangen. Oh, sudah bain kubro. Akhirnya jatuh pada zina bisa terjadi. Atau upaya untuk menghalalkan yang hukumnya haram, itu rujuk kepada mantan istrinya sudah cerai 3 kali. Dengan cara, nanti saya cari orang, saya bayari supaya nikahi anti, supaya kamu nanti dinikahi. 1 bulan saja tanpa disentuh, saya rujuk. Sepakat? Sepakat. Ini kesepakatan menjadikan semua pihak zina. Wal'iyadzubillah. Kalau sang suami pertama rujuk kepada mantan istrinya dengan cara seperti ini, walaupun 20 tahun rujuknya itu zina selama 20 tahun. Akan disebutkan nanti insyaAllah kalau ada waktu. Kita bacakan. Sangat mengerikan. Hadirin sekalian, yang berikutnya, Wan Ibnu Umar Tadi riwayat Ibnu Majah di Hasan Al-Syalbani dalam kitab beliau Sahih Ibnu Majah. Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang, wa an Ibnu Umarin anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, ma taqul, wahai Ibnu Umar, apa yang kamu katakan tentang seorang wanita? Apa yang kau katakan, wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar seorang sahabat besar, alul hadis, ulama di zamannya. Maka ditanyakan kepada Ibnu Umar berbagai macam hal, termasuk dalam hal ini perkara yang sedang kita bahas ini, yang kita sedang baca ini. Tanyakan kepada Ibnu Umar, imratun tazawajadha ahallaha li zawjiha lam ya'murni wa lam ya'lam. Ada seorang wanita, tazawajtuha, ada seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, mantan suaminya, saya ingin nikahi dia, tapi dalam rangkanya supaya nanti saya ceraikan supaya halal, boleh dinikahi oleh mantannya dulu, dalam keadaan mantannya gak tahu itu, juga dalam keadaan wanita ini juga gak tahu itu, niatanku saja. Paham ini kaum muslimin? Mengerti ya? Jadi pihaknya ini yang mensiasati hukum, yang menipu ini pihak satu orang ini. Wanitanya enggak tahu ada udang di balik batu. Tujuan ini enggak tahu. Mantannya juga enggak tahu. Tiba-tiba dia menjalankan misi itu. Ibnu Umar mengatakan, faqala lahu Ibnu Umar, la, tidak boleh, hukumnya haram itu. Illa nikahu rahbatin, kecuali nikah yang itu atas dasar kesenangan, kecintaan. In ajabka, kalau wanita itu memang engkau sukai, halal bagimu menikahi, ya nikahi. Jangan kau bersiasat seperti itu. Nikahi alami. Enggak usah terfikirkan tujuan itu sedikit pun. Kalau sudah kau nikahi berjalan sekian lama, wa karahtaha faraktaha. Suatu hari ada terjadi percacaukan sehingga engkau tidak suka lagi, engkau benci dengannya, enggak mungkin dirujuk, engkau cerai alami. Jangan semenir pun, jangan sedikit pun. Dalam rangkanya itu untuk menghalalkan, membolehkan mantannya untuk menikahi lagi, jangan. Wa in kunta tad'uddu hada wa inna kunna na'uddu hada sifahan. Perbuatanmu ini, laki-laki tadi yang berniat menikahi seorang wanita hanya sekedar supaya mantannya menjadi halal balik kepada dia. Niatanmu ini kunna na'udduha, kami memasukkan ini di zaman Nabi sebagai bentuk sifahan. Apa itu sifahan? Kekejian. Ala ahdi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, kekejian. Kejinya di mana? Penipuan terhadap hukum syar'i. Bentuk penipuannya, mengerti ya Pak ya? Hanya untuk sekedar menghalalkan laki-laki mantannya, maka dia pun berusaha untuk melakukan hal yang tercela ini, maka terlaknat dia. Ini asar dari Ibnu Umar. Disebutkan sebuah asar dari sahabat dan asar dari tabi'in. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dari Nafi'. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Nafi' gurunya Imam Malik. Al-Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar, beliau menambahkan kalimat dari yang tadi disebutkan di atas, qala la yazalani zanin. Kalau ada unsur seperti itu berusaha untuk membuat kepalsuan dalam pernikahan. Diketahui oleh mereka, maka ketahuilah itu selalu berzina dan berzina. Wa in makatha 20 sana, walaupun dia dengan istrinya tinggal selama 20 tahun. Ada upaya menghalalkan, disepakati suami, sepakati istri, pihak yang ketiga, kemudian tercerai oleh mantan suami yang kedua, mantan suami yang pertama datang nikahi. Hasil dari at-tahlil, nikah dalam rangka upaya menghalalkan kembali. Maka walaupun dia 20 tahun silam, itu zina semuanya. Karena nikahnya batil, tidak sah secara syar'i. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan itu. Hal serupa disebutkan oleh Umar bin Khattab. Su'ila Umar al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menukilkan Umar bin Khattab pernah ditanya tentang hal itu. Faqala, maka beliau mengatakan, hadzalika sifah, ini adalah kekejian, penentangan terhadap hukum syar'i. Kejinya di sebelah mana? Upaya menghalalkan yang haram. Dan dia melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut yang dia nikahi dalam keadaan dia untuk manipulasi hukum, menipu. Itu zina. Kemudian laki-laki yang akan mendatangi dia dalam keadaan tahu ada upaya itu, itu zina juga. Semuanya kekejian. Semuanya kekejian. Na'udzubillahi min dzalik. Kadangkala yang seperti itu ditempuh oleh orang yang memang jiwanya sudah hawa nafsu. Tidak mungkin kan nikah lagi, sudah cerai bain kubro, orang paham itu. Enggak ada cerai yang keempat. Satu setengah cara, dinikahi dulu sama laki-laki lain. Negara juga enggak mau menikahkan lagi, kalau memang sudah turun apa? Surat cerai yang resmi yang 3 kali. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa athar, pembahasan-pembahasan yang lain. Wa an Abdullah bin Syuraik Al-Amiri qala sami'tu Ibnu Umarin, aku mendengar satu hari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, ditanya tentang permasalahan ini. Laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Umar, teks pertanyaannya, an rajulin talaqa ibnata ammin lahu, ada seorang laki-laki menikahi putri pamannya, putri pamannya si A ini, kemudian diceraikannya. Semenadaba urghiba fiha, kemudian menyesal, kemudian ingin balik lagi. Farada rajul ayatazawajaha lihaliha lahu. Cerai sudah sampai 3 kali. Kepengen rujuk, tapi sudah cerai 3 kali. Saya sebagai saudaranya, wanita ini posisinya bagi sang penanya ini adalah anak dari paman, berarti napa? Sepupu napa nggih? Sepupu, nisan. Sepupu, anaknya yang tua dan anaknya yang muda. Dan laki-laki ini anak dari bapaknya laki-laki ini adiknya bapaknya wanita tersebut. Sepupu. Saya melihat sepupuku dicerai sama suaminya 3 kali. Tapi kepengen rujuk, kepengen balik. Suaminya juga ngebet pengen rujuk, istrinya juga ngebet kepengen rujuk. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, saya sebagai keluarga ingin menikahinya. Sepupu itu kan boleh menikah, bukan mahram. Sing menikahi wanita ini, sepupuku, semata hanya menghalalkan suami yang pertama, menikahi kembali. Ibnu Umar begitu mendengarkan jawaban tersebut, mengatakan, kilahuma zanin, dua-duanya pezina. Dua-duanya yang mana? Kamu kalau nikahi wanita ini dengan niatan itu berarti zina. Mantan suaminya yang ngebet kembali kepada mantan istrinya dengan kamu tahu seperti ini, kalau dia berhasil menikahi lagi, zina. Dua-duanya zina. Tegas sekali jawaban Ibnu Umar. Karena ada faktor menipu hukum. Na'udzubillahi min dzalik. Kilahuma zanin. Wa in makatha 20 sanah. Walaupun berlanjut pernikahan itu 20 tahun. Perhatikan. Sebuah problem, laki-laki ini hendak menikahi wanita tadi dalam rangka niatannya supaya mantannya kembali lagi. Ternyata tidak kembali. Dia menikahi wanita itu terus menerus sampai 20 tahun. Tapi awal niatannya untuk tahlil. Awal niatannya untuk tahlil. Tetap itu zina. Karena niatan nikahnya bukan niatan yang sahih. Akan lebih jelas lagi nanti akan disebutkan fatwa ulama yang lainnya. Idza kana ya'lam an yuridu ayyuhallilaha, apabila dia mengetahui bahwa dia menikahinya untuk menghalalkannya. Mantan suaminya tahu akan dinikahi oleh keponakannya hanya sekedar untuk mantannya datang lagi ke situ. Kalau tahu zina. Kalau tidak tahu, nah ini lain masalah. Yang terlaknat pihak yang ketiganya saja. Karena dia merasa alami, saya enggak pernah perintah, saya enggak tahu itu, saya nikahi mantanku setelah dinikahi oleh orang lain. Hukum asalnya halal karena memang syariat membolehkan. Maka tidak termasuk dari zina. Selama memang wanitanya juga tidak tahu. Kalau wanitanya ini bersekongkol dengan sepupunya tadi, bersekongkol, wah wanita ini terlaknat. Hakata kaum muslimin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu sa'alahu rajulun, ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu ammi tallaqa imra'atahu thalathan thumma nadama. Ibnu ammi, anak pamanku, yakni apa? Sepupu. Sama-sama laki-laki. Kalau tadi yang sepupu adalah pihak wanitanya, ini yang sepupu pihak mantan suami. Putra pamanku menceraikan istrinya 3 kali. Berarti tolak bain kubro. Semana dama, kemudian dia menyesal dan ingin rujuk. Faqala, maka Ibnu Abbas faham pertanyaannya. Oh, ini ada upaya ini. Ada upaya penipuan hukum. Belum ditambah pertanyaannya Ibnu Umar sudah mengatakan, Ibnu ammika asa rabbahu fandamahu. Anak pamanmu ini telah melanggar hukum syar'i, maksiat kepada Allah, maka dia menyesal. Wada'u syaitan falam yaj'al lahu makhraja. Sampai cerai 3 kali, syaitan telah memisahkan dia dari istrinya dan dia menyesal dan dia tidak ada situasi apapun, solusi apapun kecuali yang satu tadi. Dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang sahih, kemudian diceraikan dengan alami, barulah boleh dia menikahi kembali. Tidak ada makhraj tempat yang lain atau solusi yang lain kecuali itu. Lah, kalau kamu laki-laki ini mau melakukan hal tersebut, kaifa tara fi rajulin yuhilluha lahu? Kalau ada laki-laki yang berusaha untuk menghalalkan agar mantannya nikahi mantan istrinya. Faqala maka Ibnu Abbas mengatakan, man yukhadi'u Allah yukhadi'uhu, siapa yang menipu Allah, Allah akan menipunya. Jadi ini bentuk penipuan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikahun tahlil. Ini sudah mau adzan? Nggih. Masih ada beberapa nukilan-nukilan dari Imam Zahabi. Insyaallah kita akan sampaikan dalam setelah salat. Alisha, salat dulu ya biasanya. Apa adzan langsung? Saya lupa. Adzan dulu, lanjut baru salat. Ya nanti berarti belum waktunya adzan. Kita lanjutkan. Al-Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang yang kaitannya dengan hal ini. Suila Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ani rajuli yatazawwaj al-mar'ata wa fi nafsihi ay yuhillaha li zawjiha al-awwal. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niatan fi nafsihi, jiwanya dia, untuk menghalalkan dan membolehkan, memberi kesempatan mantannya untuk kembali kepada wanita ini. Walam ta'lamil mar'atu bidzalik. Sang wanita ini tidak tahu niatan itu. Sang wanita ini tidak tahu tentang niatan itu. Faqala maka Ibnu Umar, maka Imam Ahmad mengatakan, huwa muhallil. Inilah dia laki-laki yang disebutkan dalam hadis, pihak yang dilaknat sebagai al-muhallil. Idza rada dzalika lihlal fa huwa mal'un. Kalau dia menikahi wanita tersebut dalam rangka penghalalan agar supaya mantannya bisa rujuk kepada wanita itu, maka laki-laki ini terlaknat. Wanitanya tidak terlaknat karena tidak tahu. Tahunya dinikahi laki-laki lain. Yang dinikahi alami karena suka. Ternyata laki-laki tersebut memiliki niatan terselubung agar bisa mantannya yang dulu kembali lagi. Maka laki-laki ini yang mal'un. Wa 'ala hadza fala yajuzu laka an tatazawwaj hadhihi al-mar'ata wa anta turid bidzalika ihlalaha li zawjiha al-awwal. Karena hal inilah engkau laki-laki tidak boleh menikahi wanita itu dengan niatan itu. Dengan niatan itu hukumnya haram. Kalau semata menikahinya alami karena mencintainya, menyukainya, ya halal. Kamu laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi pernah terbesit dulu seperti itu, nah itu hati-hati. Bersihkan niatan itu, jangan ada kerjasama dengan mantannya, ya, tidak ada hubungan dengan mantannya, tidak ada upaya sama sekali, maka halal bagimu untuk menikahi wanita tersebut. Bisa difahami hadirin? Wa fi'lu dzalika min kaba'iri dzunub. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Saya dahulukan, waktunya singkat. Apakah boleh menikah? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Tentunya dengan yang halal ya. Yang halal bukan yang haram. Yang ditanyakan, yang menikahkan itu orang yang alim di sekitarnya. Orang yang alim, ustadz atau ajengan atau kiai begitu. Tapi di sini disebutkan dengan wali. Tapi bukan dengan penghulu yang diperintahkan dari negara. Apakah nikahnya halal? Di sini kaum muslimin, Nabi menyatakan la nikaha illa biwali. Tidak halal nikah kecuali dengan wali. Walinya apa? Ya bapaknya. Yang halal menikahkannya adalah walinya. Wong ada bapaknya. Wali yang paling dekat adalah bapaknya. Kalau tanpa wali, walinya tidak setuju dan tidak mau, dipaksakan dinikahkan oleh gurunya. Biasanya di kalangan harokiyin, dinikahkan oleh murabbinya. Bapaknya tidak setuju. Ya sudah, bahasanya nikah lari. Sambil nikah itu sambil lari-lari. Dibawa ke pondoknya gurunya di Bandung mamanya. Dinikahkan sama gurunya, kamu saya nikahkan dengan laki-laki ini. Guru ini bukan walinya, maka tidak sah. Nabi mengatakan la nikah illa bi wali, harus dengan wali. Hakadza qaul muslimin. Ini hukum asalnya. Nah, sekarang yang kedua, tanpa penghulu, tanpa dari KUA, tapi walinya ada. Bapaknya ada di situ, bapaknya wanitanya ada, walinya wanitanya ada. Cuman tidak bisa mengucapkan angkah tuka wa zawaj tuka, ini sulit ngomongnya bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia juga repot. Ya sudahlah, Pak Kiai tolong nikahkan anakku dengan laki-laki ini sebagai wakil atau sebagai saksi atau engkau yang saya tunjuk untuk menikahkan. Saya menyaksikannya. Sah yang seperti itu. Apa itu namanya wakalah? Saya wakilkan menikahkan putriku dengan laki-laki ini kepadamu. Ini wakalah. Ada kalimat wakilkan. Tinggal nikahkan sendiri. Saya tidak bisa. Silakan. Kepada tokoh masyarakat atau kepada ustadz atau kepada siapa yang dipasrai, yang diserahkan padanya walinya, itu sah. Yang biasa disebut dengan nikah siri. Sebenarnya tidak ada dalam syariat kita nikah siri, nikah jahri. Kalau nikah jahri itu yang pakai penghulu. Jahri itu keras-kerasan maksudnya, yang terang-terangan. Kalau nikah siri yang sembunyi-sembunyi, itu tidak ada. Selama ada wali, terlengkapi syarat rukunnya pernikahan, sah. Cuman karena tidak ada penghulu, tidak tercatat, sehingga tidak mendapatkan buku nikah, tapi nikahnya sah tetap. Karena penghulu itu bukan sebagai syarat rukunnya nikah. Ada wali, ada dua mempelai, akad ijab kabul, mahar. Terpenuhi nikah. Walaupun tidak ada apa? Penghulu. Setelah nikah, kemudian datang ke penghulu, semalam saya nikahkan anak saya, tolong dipikirkan buku. Ya, bisa. Cara seperti itu juga bisa. Agar bisa difahami hadirin. Tetapi ingat, kalau tanpa wali, nikahnya tidak sah. Ada pertanyaan, bila seorang suami berkata kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Ini kalimat yang sharih, yang jelas. Maka jatuhlah cerai. Anti talik bahasa Arabnya. Kamu, saya cerai. Pertanyaannya, sejak kapankah status cerai suami istri tersebut? Apakah menunggu hasil sidang di pengadilan agama? Jawabannya tidak. Secara syar'i sudah jatuh cerai dan sudah berlanjut masa iddah. Sudah berlaku maksudnya masa iddah. 3 kali sucian. Dia dicerai hari ini mamanya. Kemudian dia haid. Suci kan? Suci, haid lagi. Suci, haid lagi, suci. Nah, haid lagi 3 kali sucian. Masa iddah. Walaupun belum turun surat cerai dari mahkamah, pengadilan negeri. Bisa dipahami hadirin? Ya, karena ini hukum syar'i. Bagaimana cara merujuknya bila suatu saat suami istri tersebut ingin menikah kembali? Kalau sebelum habis masa iddahnya dan cerainya, cerai satu dan cerai dua, dengan kata-kata saya rujuk, sudah rujuk, dan wanita tersebut tidak bisa menolak karena dia istri statusnya, selama belum selesai masa apa iddahnya, zaujatun mutalaqatun, posisinya sebagai istri. Dengan kata-kata atau sebagaimana mengatakan dengan berhubungan badan, itu sudah sebagai tanda rujuk. Kalau sudah selesai masa iddah, cerai pertama, tiga kali sucian atau tiga kali haid, suami tidak merujuk, bubar sudah, terpisah sudah, sudah tidak ada lagi ikatan suami istri. 5 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan datang lagi, saya ingin nikahi anti lagi, nikahi kamu lagi, alasannya demi anak, demi anak, kadang-kadang begitu ya, padahal demi kamu pak. Terjadilah persetujuan nikah, menjadi nikah dari awal, nikah dinikahkan kembali oleh walinya. Apakah perlu dengan tratok yang besar-besar lagi, nikah seri dua begitu? Ya tidak harus seperti itu, tidak harus seperti itu. Ada pertanyaan tentang Idul Adha, saya bacakan. Pada waktu 2 hari sebelum Idul Adha, suami saya diamanati oleh adiknya untuk membeli hewan kurban. Dalam amanat itu, adiknya berpesan agar keluarga dapat merasakan manfaatnya. Yang ingin saya tanyakan, manakah yang lebih utama untuk tetangga atau keluarga? Dan dalam hal ini, saya jarang sekali makan daging kambing. Dan saya pun mengambil hanya secukupnya. Daging kurban itu halal bagi muqarrib. Muqarrib itu pihak yang berkurban, dia yang berkurban atau keluarganya. Sebelumnya mengatakan 1/3 bagi yang berkurban, 2/3 dibagi. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya dua-duanya afdol karena diperintahkan. Tidak dengan perasaan dalam hal ini. Kamu gak suka makan daging kambing karena tensi tinggi mungkin pak, ya, khawatir cengel, ya, kaku gulune. Ya kamu mas, dulurmu yang lain masih banyak, anakmu atau mungkin keponakanmu, ambil bagianmu, halalan tayyiban itu, bukan menjadikan haram. Jangan kamu kemudian, saya gak mau ambil, haram bagiku, itu mengharamkan yang halal, malah salah. Saya enggak mau makan karena saya berpenyakit. Ya kamu, tapi jangan sampai mengharamkan. Kamu enggak makan, tapi yang lain boleh makan. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami? Ya, jangan karena perasaan kemudian kita malah justru salah. Boleh untuk makan. Kalau akikohan, boleh enggak yang diakikohi makan daging kambingnya? Gimana mas? Boleh enggak? Jawabannya itu, yang di akikah itu kan hari ketujuh dari kelahiran, masih bayi mas, masa kon mangan wedhus kelolot dendak mas, masih bayi. Keluarganya boleh, yang besar boleh, ini masih bayi hari ketujuh. Jangan macam-macam, malah ada balungnya maning pak, iga, waduh. Bagaimana kalau yang sudah dewasa di kikoi, perkaranya jangan dibahas dulu, boleh makan apa enggak. Karena ada pembahasan, sudah dewasa diakikoi, boleh apa enggak, itu dulu yang dibahas. Yang sahih dalam hal ini, sudah lewat kesempatan akikoh ketika dia sudah dewasa. Berarti dia boleh enggak makan daging akikoh? Mau akikoh saja enggak boleh, bagaimana makan daging akikohnya dia? Kapan dia akikohi? Sudah lewat waktunya, itu yang paling kuat. Walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama. Ini jadi melebar pembahasannya ya. Sehingga bayi yang umur 7 hari jangan dikasih makan daging akikohan, berbahaya. Salat berjamaah tapi di rumah dengan anak dan istri. Apakah dia harus adzan kembali di rumah ataukah dia hanya qomat? Hadirin, laki-laki jamaahnya di masjid, sehingga tidak perlu ditanyakan yang seperti ini. Ya tidak? Di rumah ya tidak azan. Azan itu di masjid. Sehingga jangan kamu lakukan berjamaah di rumah. Sudah ada azan di masjid, penuhi panggilan. Di zaman Nabi yang azan Bilal di Masjid Nabawi. Siapa yang mendengarkan azannya Bilal, wajib. Wajib memenuhi panggilan itu. Di antaranya adalah seorang yang dikenal Ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang buta dari semenjak lahir. Ketika datang kepada Nabi, laisa li qa'idun yaquduni. Wahai Rasulullah, tidak selalu ada orang yang bisa menuntunku ke masjid. Dan di waktu itu Madinah masih banyak gurun pasir yang hewan-hewannya buas, ular, serigala atau yang lainnya. Kalau malam beliau berangkat ke masjid sendirian, buta beliau, tidak ada yang menuntunnya. Bagaimana? Ini kerepotan yang berat, keterbatasan karena buta. Nabi pertama kali memberikan rukhsah, silahkan, nggak apa-apa. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memanggilnya lagi. Didatangkanlah orang yang buta ini, Ibnu Maktum ini, didatangkan kembali. Rasul bertanya, asami'ta nida, apakah engkau mendengarkan adzan? Adzannya siapa yang didengarkan? Bilal. Apakah engkau mendengarkan adzan? Adzannya Bilal yang di Masjid Nabawi. Qala na'am. Beliau menjawab, ya saya mendengarkan adzan. Idzan wajib. Kalau begitu, wajib bagimu memenuhi panggilan azan. Orang yang buta tetap diperintahkan untuk memenuhi panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lah sekarang yang melek seperti kita malah jamaah nang umah, Pak. Adzan dewek, qomat dewek. Makmume bojone, lo seneng temen. Kalau kamu buta saja harus ke masjid, bagaimana lagi kalau kamu melek? Hakadza qawl muslimin. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, berapa persen pelajaran umum diberikan di masjid, di pondok-pondok? Pelajaran umum diberikan di pondok-pondok. Tidak ada hukum bakunya secara syar'i. Seperlunya saja. Karena anak-anak kita ketika diberi pendidikan umum yang banyak akan terbebani mereka, sehingga akan tercipta ilmu din terkalahkan oleh ilmu umum. Dia dituntut matematika angka 9 nilainya, bahasa Inggris ya, bahasa Jerman umumnya. Atau ini ya, IPA, IPS 99. Lah, nahwunya berapa? 4. Sorofnya 5. Ya, ini musibah, Pak. Ya. Ilmu fisika, ilmu biologi, tidak bisa untuk baca kitab. Antum, penjenengan hadirin, sudah pernah belajar fisika, kimia, biologi sudah pernah? Sudah makan bangku SD, sudah makan bangku SMP. Keras nih bangkunya Pak. Bangku SMA, bangku kuliah. Apakah dilakukan ilmu fisika di kehidupan sehari-hari? Apakah itu ilmu mendukung ke surga? Banyak di antara kita yang ijazahnya itu enggak kepake. Sarjana apa? Ternyata dia jualan cilok. Banyak, saya tidak menghina jualan cilok karena memang cilok itu juga untungnya besar, Pak. Sehari bisa 500 ribu karena dia punya 10 outlet namanya. Cilok Bang Ahmad namanya. Wah. Hadirin sekalian, dahulukan ulumuddin yang manfaat bagi anak itu dunia wal akhirah. Jangan sampai gara-gara ilmu umum sholat saja masih salah-salah. Musibah ini Pak. Musibah betul. Aina Allah tidak bisa menjawab. Tapi ketika ditanya rumus kimia, bisa menjawab, musibah besar ini. Rumus kimia tidak ditanya oleh malaikat. Di alam kubur kamu tahu rumus apa? Sinus, kosinus? Enggak ditanya. Yang ditanya ma'rifatullah. Ditanya tentang man rabbuk. Agada kaum muslimin. Sehingga ya seperlunya tidak berlebih dari yang dibutuhkan. Tapi itu butuh. Bukan tidak dibutuhkan. Sudah 7:30. Kita cukupkan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.